إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-6, hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada yakni bertemunya antara pasukan kaum muslimin di mana jumlah mereka ketika itu mencapai 12.000 orang. Mereka bertemu dengan pasukan dari suku-suku pedalaman Hawazin dan sekitarnya di lembah Hunain. Telah disinggung pula bahwa mereka merupakan suku-suku pedalaman yang dikenal memiliki kemampuan berperang yang sangat kokoh. Ya, termasuk dari ucapan mereka sendiri bahwa bisa saja ya kaum muslimin mengalahkan ahlu Makkah karena mereka bukan orang-orang ahli perang begitu. Ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kanu yani pasukan dari suku-suku Arab tersebut qad wasalu ila al-wadi qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah sampai di lembah Hunain tersebut sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebelum beliau dan pasukan muslimin. Wa qad alimu bi masirihi, dan mereka telah mengetahui yakni keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya pasukannya menuju lembah Hunain tersebut. Fata'ba'u lil qitali wa tahayya'u, mereka pun segera menggalang ya kekuatan penuh mereka dan menyiapkan peralatan-peralatan perang mereka. Wa qa'adu fil makamini wal matarisi, dan mereka pun mengambil posisi duduk, mengambil posisi di tempat-tempat yang aman ya, tersembunyi, wal mataris, dan terlindung. Jadi ini keadaan mereka yang akan dihadapi oleh pasukan muslimin. Jadi posisi strategis ini sudah dikuasai oleh mereka. Waqala lahum kabiruhum. Pembesar mereka, ya, telah mengatakan kepada mereka, ini pasukan suku-suku Arab tersebut, idza aqbalu alaihim farmuhum bin nabli ramyata rajulin wahid. Apabila mereka datang, ya, apabila mereka datang, maka ya, bidiklah, ya, yani tembaklah, ya, dengan panah-panah kalian, ya, ramyata rajulin wahid, jadi secara serempak bersamaan. Baik. Jadi ini perintah dari pembesarnya. Jadi ketika membidik dan memanah pasukan yang datang itu, ya, secara kompak, secara serempak. Falamma akbala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu wa lam yatahayya lahum rashaquhum bin nabl. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau di kalangan kaum muslimin datang ke lembah tersebut dalam keadaan beliau dan pasukan belum memiliki kesiapan, maka kondisi ini dimanfaatkan oleh mereka, ya, rasyakuhum bin nabl, maka mereka pun segera, ya, memanah kaum muslimin. Jadi melemparkan anak panah, ya, memanah kaum muslimin. Fanhazama aktsarul muslimin, sehingga mayoritas kaum muslimin, pasukan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, terpukul mundur. Wanhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminal qaumi walam yanhazim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan, yakni, pasukan sayap kanan, dan beliau tidak mundur. Walam yakun mahu illa nafarun qalilun, dan tidak ada yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali, ya, tinggal sedikit saja dari jumlah pasukan, aqallu min mi'ati rajulin, kurang dari 100 orang. Ya, dari berapa? 12.000 yang tersisa kurang dari 100. Wa kana ala baglatihi, dan ketika itu beliau, ya, di atas punggung bagelnya. Jadi, kendaraan perang beliau bukan kuda, ya, tetapi bagel. Ini, ya, hasil perkawinan silang antara kuda dengan himar, dengan keledai. Ya, tentu, ya, bisa dibayangkan bagaimanapun kemampuan bagel, ya, tidak akan bisa menandingi kemampuan kuda. Wa yataqaddamu ilaihim. Ya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam maju, ya, memacu bagal beliau, wa yaqul, dan beliau menyatakan, anan nabiyyu la kadhib, aku adalah nabi dan ini bukan kedustaan, ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Jadi beliau cucu dari Abdul Muttalib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fanzur ila syaja'atihi wa thabatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana keberanian dan kekokohan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana ma'ahu ammuhu Al-Abbas, dan ketika itu bersama beliau Al-Abbas, ya, paman beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa kana kabirul jismi, di mana, ya, Al-Abbas ini seorang yang memiliki postur tinggi besar, طيب. فكان إذا طاف مع الناس كان بينهم كالنخلة الصفوق. Adalah beliau radhiyallahu an apabila tawaf ya bersama dengan manusia di tengah mereka, seakan beliau ini seperti pohon kurma ya yang menjulang tinggi. Jadi posturnya luar biasa. Wa kana sautuhu ala qadri jismihi, dan suaranya juga sesuai dengan kadar postur tubuhnya. Ya, jadi apa isinya? Dikatakan di sini jahwariyus saut. Jadi suaranya keras. Ya. Bahkan sebagian kitab tarikh yang menyebut tentang kejadian ini, ya, suaranya itu bisa didengar ya pada jarak berkilo-kilo dari posisi beliau ini. Fa amarahu ayyunadiya, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan pamannya untuk menyeru, ya ashabas samurah, ya ahla suratil baqarah. Beliau ya diperintahkan untuk menyeru dengan seruan ini, ya wahai orang-orang yang telah ikut dalam baiat di bawah pohon as-samurah, ya wahai ya para penghafal ya surat al-baqarah. Yuridu bidzalika, di mana beliau menginginkan dengan seruan itu adalah tazkirahum li baiatir ridwan, mengingatkan mereka dengan peristiwa baiatur ridwan, yakni pada kejadian Hudaybiyah. Was-samuratu hiya syajaratu allati bay'uhu 'indaha, dan samurah adalah ya jenis pohon yang beliau yang para sahabat membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon tersebut. Dan tidak ada keistimewaan pada pohon tadi, peristiwa tersebut sifatnya ittifaqiyah, yakni ya kebetulan ya peristiwanya di bawah pohon. Dan ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya sebagian manusia yakni ada yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap pohon tadi karena dianggap pohon tadi memiliki keistimewaan yang dengannya Rasulullah dibaiat di bawah pohon tadi, maka beliau ya sebagai tanggung jawab sebagai pimpinan kaum muslimin ya terhadap kelurusan akidah mereka, Umar bin Khattab memerintahkan untuk pohon tersebut ditebang. Taib, ini ya seorang pemimpin yang bertanggung jawab ya, bukan sebaliknya ada suatu yang dianggap ya memiliki kekhususan, bahkan kemudian dipromosikan untuk dicari berkahnya ya, ya istilah apa napak tilas ya sejarah orang-orang mulia mungkin atau yang semisalnya. Fa innahu fama ahsana hadha ar-ra'ya. Baik. Sungguh betapa bagusnya ya pendapat ini. Fa innahu qad yadhhalu al-insanu an syai'in katsirin fi mithli hadha al-mawdi'. Dikarenakan terkadang manusia lupa dengan sekian banyak perkara pada kondisi ya semisal itu. Yani tatkala mereka dalam kondisi dihujani anak panah ya, dan kondisi ini kondisi yang betul-betul ya mengagetkan mereka karena ya mereka sama sekali tidak memiliki kesiapan menghadapi kondisi semisal itu. Falamma dzakkarahum, ketika mereka diingatkan ya dengan peristiwa besar Baiatur Ridwan, taraja'u, ya, di mana mereka pada Baiatur Ridwan menyatakan yakni sumpah setia untuk ya bertempur hingga darah ya penghabisan. Falamma zakkaruhum taraja'u, ketika ya diingatkan dengan ya, hal yang demikian kepada mereka, mereka pun kembali. Ini bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan yang tersisa yang jumlahnya ketika itu ya tidak mencapai jumlah 100 orang. Hatta ijtama'a ma'ahu mi'atun minhum, hingga bergabung ya dari mereka sekitar 100 orang. Walam yazalu yataraja'una hatta inna akhirahum lam yaji illa wal ghanaim was sabaya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakanatil aqibatu lil mu'minin. Dan terus menerus ya mereka berdatangan, yakni kembali ya ke posisi semula, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai yang terakhir dari mereka ya tidaklah mereka sampai datang ya di tempat pertempuran kecuali dalam kondisi harta-harta pampasan perang, demikian juga sabaya ini tawanan ya sudah terkumpul ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan jumlahnya demikian banyak karena mereka suku-suku pedalaman Arab tersebut ya membawa apa yang mereka miliki ya dari keluarga ya anak istri, kemudian hewan-hewan yang mereka miliki, agar ya tidak lagi mereka berpikir untuk ya pulang memikirkan keluarga ataupun harta. Fakanatil akibatu lil mu'minin, dan hasil ya akhir yang baik itu adalah bagi kaum mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, laqad nasarakum Allahu fi mawatima katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ada kelanjutan ayat, falam tughni ankum syai'a, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kalian ya pada sekian banyak ya peristiwa pertempuran ya, termasuk di antaranya pertempuran besar yang pertama ya Yaumul Badr. Bagaimana jumlah muslimin yang mereka hanya sekitar 300 orang, dan mereka pun ya tujuan utamanya bukan untuk ya bertempur, tetapi untuk mencegat ya kafilah dagang ya Abu Sufyan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untuk mereka yang lebih baik ya, bertemu dengan 1000 orang ya pasukan dari Quraisy dengan segala perlengkapan senjata yang mereka miliki. Dan justru pada peristiwa perang Badar tersebut ya pembesar-pembesar musyrikin Quraisy ya banyak yang terbunuh. Kemudian wa yauma Hunain, demikian juga pada hari pertempuran Hunain, id a'jabatkum kasratukum, tatkala telah membuat ya kalian takjub ya berbangga dengan banyaknya jumlah kalian ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bahasanya kemenangan itu bukan karena jumlah pasukan yang banyak, tidak pula karena perlengkapan senjata yang lengkap. Allah tunjukkan falam tughni ankum syai'a, sekali-kali ya tidak memberikan manfaat untuk kalian sedikit pun ketika itu. Udaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi yang demikian luas itu dirasakan oleh kalian di saat itu ya, demikian sempit. Jadi hujan panah yang mereka hadapi membuat ya, seakan bumi yang demikian luas itu menjadi sempit. Dan ini pelajaran penting bagi ya, kita semua, bagaimana al-ujub ya, itu membahayakan. Ya, padahal di tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di tengah mereka ya, ada orang-orang terbaik dari umat ini. Namun ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran ya, bahwa al-ujub ini sesuatu yang membahayakan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa min a'zami asbabi inhizamihim bil awwali," dan termasuk di antara sebab yang terbesar ya, yang dengannya mereka kaum muslimin ya, di awal pertempuran mereka terkalahkan, "annahum a'jabu bikasratihim," bahwasanya mereka, yakni sebagian mereka ya, merasa takjub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. "Hatta qala ba'duhum," sampai-sampai sebagian mereka ada yang berkata, "lan nuglab al-yawma ya min killatin," ya, kita sekali-kali ya tidak akan dikalahkan ya di hari ini ya, "min killatin," dari sedikitnya, artinya kita sedikit saja bisa menang, apalagi dalam jumlah yang banyak ya, sebagaimana sekarang. "Fattarahu," ya, sehingga mereka pun ya betul-betul ya berbangga dengan jumlah yang demikian banyak tadi ya. "Wahada min a'zamin asbabil munafiyati litawakkul," dan ini termasuk di antara sebesar-besar sebab yang menafikan, yang menghilangkan sikap tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa man wukila ila nafsihi fahuwa makhzul," dan siapa saja yang dipasrahkan kepada dirinya ya, lepas dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melepas hamba tadi kepada dirinya, "fahuwa makhzul," maka sungguh ya, dia menjadi orang yang hina. Baik. "Falamma arahumullahu anna kasratahum la tugni anhum min Allahi syai'a," tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada mereka bahasanya jumlah mereka yang banyak itu tidaklah memberikan manfaat guna bagi mereka ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, "manna 'alaihim," ketika mereka ya, telah sadar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya, minannya, yakni karunianya kepada mereka, "wa nasarahum ba'da dzalik," dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka setelah itu. "Wa kanat ghanaim Hunainin katsiratan jidda," dan adalah harta-harta pampasan perang pada perang Hunain tersebut demikian banyak. "Fa innallaha syakara lahum," di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya mensyukuri atas apa yang telah mereka upayakan. "Lamma futihat Makkatu," di mana ketika Makkah berhasil ditaklukkan, "lam yahsul lahum minha ghanaim," di mana mereka pada peristiwa Fathu Makkah tersebut tidak mendapatkan ghanimah, ya sedikit pun. Ya, padahal terjadi pertempuran, ya, pada peristiwa Fathu Makkah itu. Taib. Namun pasukan Muslimin mereka tidaklah, ya, pada peristiwa tersebut mendapatkan ghanimah. Fa'ahdaru yawma Hunainin jami'a amwalihim. Maka pada peristiwa Hunain tersebut, ya, mereka mendapatkan seluruh dari harta-harta mereka. Ini harta-harta yang dibawa oleh suku-suku Arab tersebut. Hatta adda ba'duhum al-ghanama 40,000. Sampai-sampai sebagian yang menghitung dari jumlah pampasan perang tersebut mendapati al-ghanam, kambing, ya, sebanyak 40,000, 40,000 ekor. Taib. Wassabaya minan nisa wadzurriyah nahwa sittati alafin. Adapun tawanan-tawanan dari jenis, yakni para wanita dan anak-anak itu, ya, mencapai jumlah, ya, 6,000 orang. Ya, 6,000 orang. Wal ibilu syai'un kathir. Sementara unta, ya, itu demikian banyak pula. Di sebagian riwayat ada jumlah yang berbeda. Jadi pada peristiwa tersebut jumlah al-ibil itu 40,000 ekor. Sementara ghanam, ya, mencapai 120,000 ekor. Ini jauh lebih banyak di sini. Namun pada yang disebutkan oleh Imam Sa'di di sini, al-ghanam, ya, 40,000 ekor. Kama huwa mabsutun fi siyar, sebagaimana, ya, yang demikian diceritakan secara panjang lebar dalam kitab-kitab sirah. Al-muhim dalam hal ini, pada peristiwa, ya, perang Hunain tersebut, kaum muslimin, ya, mendapatkan ghanimah yang demikian banyak, yang diantara sebabnya adalah, yakni pertama, ini sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan mereka kaum muslimin yang pada peristiwa Fathu Makkah mereka tidak mendapatkan ghanimah apa-apa. Yang kedua, bahwa mereka, ya, suku-suku Arab dari Hawazin dan yang sekitarnya, ya, mereka tidak ingin, ya, orang-orangnya masih memikirkan, ya, keluarga dan hartanya, sehingga diperintahkan, ya, kepada mereka untuk membawa semua yang mereka miliki, ya, untuk dibawa ke medan pertempuran. Sehingga ketika mereka berhasil dikalahkan, maka jumlah, ya, ghanimah yang terkumpul demikian banyak, demikian pula tawanan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian wa qawluhu qasama finnas ila akhiri, dan apa yang disebutkan oleh rawi hadis di sini, Abdullah ibn Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pada manusianya ini harta tersebut pampasan perang tadi, ai annahu a'ta kulla ahadin illa al-ansar. Ini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada semua yang ikut, ya, dalam pertempuran tersebut kecuali kaum Anshar. Ya, kecuali kaum Anshar. Fa innahu lam yu'tihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak memberi mereka sama sekali. li'annahu wathaqa bihim, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya percaya dengan mereka, wa wakala ila ma ma'ahum min al-iman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasrahkan ya dengan urusan mereka ini kepada apa yang mereka miliki dari keimanan. Walamma annahum wajadu fi anfusihim, dan ketika yang mereka ya mendapati pada diri mereka, yakni dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada sebagian mereka di kalangan para pemudanya dari kaum Ansor ya, mendapatkan yakni perasaan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak dibagi sedikit pun dari ghanimah tadi, dalam keadaan ya perjuangan mereka bahkan lebih dibandingkan orang-orang yang baru masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Ya, pedang-pedang mereka ya bercucuran dengan darah-darah musuh lebih banyak ya dibandingkan yang lainnya. Li'anna hadhihi tabi'atul insan min haitsu huwa. Dikarenakan yang demikian adalah tabiat manusia ya min haitsu huwa, ya dari sisi dia sebagai manusia. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu ya kecintaannya kepada harta yang demikian kuat. Jadi tabiat manusia demikian. Walakinnahum qana'u lamma qanna'ahum. Akan tapi mereka pun puas ya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan penjelasan yang memuaskan mereka. Falamma addada minnatahu alaihim ja'alu yaqulun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu persatu ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan perantaraan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'alu yaqulun, maka mereka pun mengatakan ini setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kenikmatan, maka mereka pun mengatakan Allahu wa rasuluhu amannu. Ai annal minnata lillahi wa li rasulih. Makna dari ucapan Allah wa rasuluhu amannu yakni bahwa minnah pemberian karunia yang mereka dapatkan itu lillah wa li rasulih, yakni milik Allah dan milik rasulnya ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan termasuk di antara pelajaran penting pada peristiwa Hunain ini yang juga disebutkan oleh para ulama, yakni protesnya seorang yang mengatakan i'dil ya Muhammad ya. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Itu terjadi pada peristiwa ini. Ya, yang Umar bin Khattab ketika itu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal leher orang tadi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dan dikhawatirkan nanti orang akan mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuhi teman-temannya. Dan ini termasuk di antara hikmah yang ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau menerangkan bahkan terlahir dari keturunan ya orang ini, ini orang-orang yang ya, gulu di dalam ibadah ya, yang kalian minder ya, salat kalian dibandingkan salat mereka ya, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Bersamaan para sahabat itu ahli ibadah, namun digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah para sahabat itu dari sisi ya kuantitas bukan kualitas ya, itu tidak ada apa-apanya. Dan Nabi menyatakan yaqra'una al-Qur'an wa lam yujawiz taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. Menunjukkan bahwa mereka tidak paham ya tentang apa yang mereka baca, yang akhirnya ya mereka meletakkan ayat-ayat itu bukan pada tempatnya, ya meletakkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir pada kaum muslimin, yang akhirnya mereka dengan itu menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan satu fakroh lagi. Wa qawluhu law syi'tum lakultum ji'tana kada wa kada. Jika kalian mau, silakan kalian katakan, ya engkau datang kepada kami dalam keadaan demikian dan demikian. Fassaru fi ba'di riwayat, pada sebagian riwayat dijelaskan maksud kada wa kada di sini, ai mukadzaban fa saddaqnaka ya wa taridan fa awainaka wa mahdulan fa nasarnaka. Jadi engkau datang ya dalam keadaan didustakan ya oleh kaum, kemudian kami membenarkan engkau. Engkau datang dalam keadaan terusir, kemudian kami berikan tempat kepada engkau. Engkau datang dalam keadaan mahzul, ya dihinakan, kemudian kami pun membela engkau. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abi Sa'id. Fakana fi adami qawlihim dhalika ya a'zamul fakhri lahum. Dan tidak adanya ucapan mereka yang demikian, artinya ya mereka tidak kemudian iya ya Rasulullah, engkau datang ya dalam keadaan hina kami muliakan, kami tolong, engkau dalam keadaan terusir kami lindungi. Tidak adanya ucapan ini dari para sahabat Ansor ini ya yang demikian merupakan yakni a'zamul fakhr lahum, merupakan sebesar-besar kebanggaan yang didapatkan oleh mereka. Thumma dzakara annahu hadzuhum fid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahasanya beliau ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagian mereka, bagian kaum Anshar fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia dan di akhirat kelak. Wa anna hadzal mala 'aradun za'ilun. Dan bahasanya harta yang mungkin dalam hitungan demikian banyak, satu orang dapat 100 ekor onta ya, dapat sekian puluh kambing, ketahuilah bahwa harta yang dibawa oleh mereka itu arad ya, sesuatu yang datang zail ya, sesuatu yang akan hilang. Summa dzakara fadlahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ya tentang keutamaan yakni beliau di sisi Anshar. Wa annahu laulal hijrata lakana minhum, bahasanya seandainya bukan karena hijrah niscaya beliau termasuk bagian dari mereka. Fa fihi, saya pada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, annahu la afdala minhum ba'dal muhajirin. Bahasanya tidak ada yang lebih utama dibandingkan kaum Anshar yakni setelah muhajirin. Maknanya mereka pada kedudukan kedua ya di tengah umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya setelah muhajirin tidak ada kaum yang lebih mulia dibandingkan kaum Anshar. Wallahu ta'ala alam, ini yang kita pelajari pada semalam ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.